Matius pasal 3. Batu pirang-pirang pulo taunna, deme sa nabi di sanga Yahya pamula jamanna, namale lako tanga padang palawangan jotana Yudea, namangajahi nakua, la mengkatoba kamu jomai dosami, nasaba cinggak tu mora naratu puang Allah Ta'ala mamparenta susi raja. Nasaba ia mete'e tona sangan Nabi Yesaya tona anu kumua. Den tau metamba-tamba jo pada perlawangan. Najahi to buda kumua. Pasadian ni lalan to puang. Rantei to lalan lanaola. Ia to bajunna Nabi Yahya. Bulu unta nasaripinna balulang digaraga. Na ia to kandena batik solacanik pangala. Buda to Yerusalem, na to Yudea, sola to Sianda Sa dan Yordan, male lako Nabi Yahya, na padan nakui dosana, na jioi Nabi Yahya jiong Sa dan Yordan. Apa ia to nakitai kumua buda to Parisi sola to Saduki, ratu kumua na dijio toda, mangkada minakua. Eh kamu bati ula balu, eh dami kulem pelayan kalemi, jomai pangacalana puang Allah Ta'ala tola ratu. Ya mojo, lami pang tekitan to penggaukan melomi, pamanasai kumua mengkatoba mo kamu jomai dosami. Dangi misangai kumua te damo mila dicala, nasabak batina kamu Nabi Ibrahim. Lami katapai kumua, makuasa to puang Allah Ta'ala, bupenjaji batinai Nabi Ibrahim te emai batu. Sadia mo puang Allah Ta'ala lancala kamu. Susi to garonto kaju di pasadian wase jiong garonto na ladi tak bangan ni. Sininna garonto kaju to teda na membua melo, ladi tak bangi na dicabean tama api. Kujio kamu wai, nasaba mengkatoba mo kamu jumai dosami. Apa den tau la ratu kemangkana lanjio kamu roh Allah Ta'ala, na den to'o kamu dijio api pangcala. La bima kuasa ya na aku, moimbawa sepatuna teda to'o kusipato. Ia jo tau, wakding di pang pasusi mesa tau to sitoe tapian, lan tapi ipang tambakana. Ia to resa malapu, narempun melo lan pak-pak, apa ia to malangkona, lana sumpun lan api to dukku taru. Ia jo watu ratu mipuang isa, jomai tanah Galilea, Doksa dan Yordan, lamang pejok lako Nabi Yahya. Apa teda na melo Nabi Yahya njoi, nakuan ni? Aku rato sipato lata jio, siapa rina kita ora ratu lampang pejoran kaleta. Apa mebali i puang isa nakua? Ake mon na jaji te'e, nasabak susi mo te'e lata pugauk situru upak keloran na puang Allah Ta'ala. Najio mi Nabi Yahya, ya ton namang kamu dijio, endek mi de randan sadan, nata apa titimbak to langi, nakitai puang isa to roh Allah Ta'ala, melau jawa mai, susi jangan-jangan tak pai'i, nadi sading to gamaran na puang Allah Ta'ala nakua. Ia mo te'e to anakku pakamoja tompa masannang na,